antara sebuah masyarakat yang warganya bertemu rutin dan yang warganya tidak bertemu rutin. Dan apa yang terjadi? Masyarakat yang warganya bertemu rutin, di situ terjadi kemajuan, di situ terjadi perubahan, di situ berbeda sekali dengan yang tidak bertemu rutin. Itu dihitung dan kemudian sekarang dikenal dengan istilah social capital, modal sosial. Alat ukurnya apa modal sosial itu? Alat ukurnya seberapa sering warga berinteraksi, seberapa banyak organisasi, asosiasi di dalam masyarakat. Makin banyak organisasinya, makin tinggi sosial kapitalnya. Makin banyak interaksinya, makin tinggi sosial kapitalnya. Dan alhamdulillah di Jakarta ini sosial kapitalnya luar biasa besar. Luar biasa. Majelis subuhan ini banyak di mana-mana. Dan kalau kita lihat majelis taklim luar biasa banyak. Dan majelis-majelis ini tidak pernah kosong. Betul tidak, Ustaz? Majelis-majelis selalu penuh. Karena itu modal ini harus dimanfaatkan. Tantangan kita di Jakarta banyak sekali. Kalau saya bisa sebutkan luar biasa. Banyak yang menyebut tantangan besar di Jakarta itu macet. Sebenarnya tidak. Macet itu bukan nomor satu. Masalah terbesar di Jakarta bukan macet. Bukan banjir. Masalah terbesar di Jakarta adalah lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok yang harganya mahal. Itu yang dirasakan masyarakat. Betul tidak, Sen? Sama tepuk tangan sudah. Terbesar itu. Yang bilang macet kan yang udah kerja. Kalau masih nganggur gimana? Betul tidak, Sen? Di Jakarta kalau ditanya, di survei nomor satu itu. Tapi sekarang kalau kita lihat secara umum, saya bicarakan dalam konteks FKMM ini yang saya ingin sampaikan, semua masjid, semua musola itu punya kesempatan untuk berperan di dalam aspek keumatan. Tapi juga ada satu aspek yang saya ingin sentuh di sini, mungkin tidak banyak menjadi pembicaraan. Bapak Ibu, Jakarta ini adalah kota di mana permukaan tanahnya turun secara teratur. Setiap tahun turunnya 7 cm. Di Jakarta, kalau di Muara itu di daerah pesisir turunnya sampai 20 cm per tahun. Ustadz Bahtiar Nasir ini asalnya dari pesisir utara nih. Betul ya, Ustadz ya? Utara, Kalibaru ya, Ustadz ya? Luar Batang. Itu di sana turunnya 20 cm per tahun. Jadi bapak-bapak kalau sekarang punya anak umurnya 10 tahun nih. Saat mereka usia 40 tahun, ini seusia kita-kita ini, 40 tahun ya kita ya. Insya Allah 40 tahun. Semangatnya 40 lah gitu ya. 40 tahun berarti 30 tahun. Maka Jakarta kalau dibiarkan sudah turun 2,1 meter. Jakarta. Lebih rendahnya 2,1 meter. Di pesisir 20 cm kali 36 20 cm kali 20 tahun. 4 meter turunnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini bukan persoalan yang sederhana. Cuman karena kita turunnya rame-rame enggak kerasa. Kan turunnya sekota. Betul gak, Zain? Kalau turunnya sekota gak kerasa. Betul-betul tidak terasa. Bapak Ibu kalau naik lift, itu untung liftnya ditutup pakai dinding. Coba lift yang gak pakai dinding. Kerasa kita naik ke lantai itu. Ditutup jadi gak kerasa kita. Masuk, pencet tombol, naik, turun. Padahal itu ada naik, ada turun. Hari ini di Jakarta itu turun terus-menerus. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Sekarang ini kita bicara di forum komunikasi musola dan masjid dan musola. Masjid dan musola adalah pengguna air tanah. Betul tidak, Ustaz? Sekarang saya berharap musola dan masjid jadi contoh bagi semua warga Jakarta. Bahwa air yang digunakan dikembalikan ke dalam tanah. Kami kemarin mulai dengan memeriksa gedung-gedung tinggi. Kenapa kita memeriksa gedung-gedung tinggi? Mentertibkan itu jangan mulai dari yang di bawah. Mentertibkan itu mulainya dari yang di atas. Kalau yang di atas tertib, turun ke bawahnya gampang. Tapi kalau penindakan hukum, kita udah capek. Masa yang kecil aja yang ditindak? Yang di atas ini dibiarkan. Saya malah sempat panggil para Satpol PP itu saya kumpulin. Saya bilang Satpol PP ini, tidak ada petugas Satpol PP yang rumahnya asalnya Menteng. Gak ada yang asalnya rumahnya Pondok Indah. Gak ada yang rumahnya asalnya Kelapa Gading. Betul ya, Mas? Betul. Karena itu, jangan sampai Satpol PP hanya tahu pelanggarannya rakyat kecil. Karena berasal dari rakyat kecil. Harus memahami pelanggaran-pelanggaran yang besar-besar yang punya implikasi itu. Saya sering miris, Bapak Ibu, lihat foto pedagang kaki lima atau pedagang kecil, dagang di pinggir jalan, dipotret. Terus dibilang, lihat nih, melanggar perda. Sementara di belakang pedagang itu ada gedung tinggi yang sumurnya dalamnya 200 meter. Yang menyedot tanah, air tanah dengan volume yang luar biasa dahsyat. Yang itu gak ada yang foto, gak ada yang memviralkan. Saya sering bilang ini yang di depan pedagang kaki lima itu melanggar karena kebutuhan. Kalau yang di belakang pemilik gedung ini melanggar karena keserakahan. Kita dua-duanya melanggar, dua-duanya harus ditindak. Kita ingin luruskan itu. Dan kami mulai di gedung Sudirman Tamrin, di jalan-jalan di sana. Mengejutkan, gedung-gedung tinggi itu banyak yang tidak punya sumur resapan. Sementara menyedot air kedalamannya lebih dari 200 meter. Nah sekarang kami ingin mengajak kepada para takmir pengelola masjid musola. Mari kita sama-sama menunjukkan bahwa masjid-masjid di Jakarta adalah masjid-masjid yang merawat lingkungan hidup. Airnya diambil, digunakan, tapi diresapkan kembali ke dalam tanah. Karena memang sunatullahnya air itu masuknya ke dalam bumi, bukan dikirim ke laut. Ini kan gara-gara kita semua penuh dengan gedung dan jalan, jadi air hujan tidak bisa masuk ke dalam bumi. Harusnya masuk ke dalam bumi. Karena itu saya berharap nanti salah satu program adalah menggunakan air bersih dan memanfaatkan air-air sisa untuk dimasukkan ke dalam tanah. Kalau itu bisa terjadi, di Jakarta ada 3.000 masjid dan ada 6.000 musola di Jakarta. Bila 9.000 ini menjadi bisa menggunakan air dengan baik, maka kita bisa mengirimkan pesan bukan hanya kepada warga Jakarta lain, tapi ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Contoh masjid-masjid di Jakarta. Saya berharap dari Jakarta, ini forum komunikasi selatan dan barat. Selatan alhamdulillah secara umum kondisi alamnya masih lebih longgar dibandingkan barat, utara, dan timur. Tapi insya Allah lewat forum komunikasi ini saya berharap dimanfaatkan. Yang kedua adalah kita semua ingin memakmurkan masjid. Tapi juga saya berharap masjidnya memakmurkan masyarakat. Masjid menjadi tempat untuk simpul-simpul kegiatan perekonomian. Kita ada program OKOC, saya berharap FKMM kalau bisa sambungkan dengan program OKOC. Supaya kegiatan perekonomian bisa nyambung di sana. Insya Allah bila itu kita lakukan, maka perubahan yang kita ingin dorong di Jakarta bisa kita realisasikan, bisa kita tuntaskan. Dan kita berharap betul bahwa Jakarta kita berubah, Bapak Ibu sekalian, semuanya bekerja. Saya percaya tahun lalu all out ingin mendorong perubahan di Jakarta. Betul ya, Selin? Kerjanya rame-rame, kita bagi-bagi tugas. Saya dapat tugas pegang mikrofon di depan. Dalam proses kampanye kemarin, saya dapat tugas pegang mikrofon. Tapi sebetulnya kemenangan itu bukan karena yang pegang mikrofon. Seperti acara ini, Pak. Saya pegang mikrofon, semua bisa mendengarkan. Tapi yang membuat ini berhasil bukan pegang mikrofon, yang ngatur sound system di belakang situ. yang kita tidak lihat. Perjuangan kemarin mengubah Jakarta melibatkan ribuan orang yang tak pernah terlihat di depan panggung. Siapa itu? Bapak-bapak semua yang terlibat di sini. Karena itu kita berharap mari kita teruskan perjuangan ini. Bukan berbeda dengan sepak bola. Sepak bola kalau menang perjuangan selesai. Kalau di dalam demokrasi begitu menang maka perjuangan dimulai. Untuk apa? Merealisasikan semua yang direncanakan. Insya Allah di Jakarta kita bisa tunaikan semua janji-janjinya. Bahkan tadi malam itu sampai malam, saya sampai sekitar jam 00:30 di Monas. Ada perasaan yang berbeda di Monas. Apa? Salah satu niat kita adalah mengembalikan Monas kembali sebagai tempat untuk zikir. Dan alhamdulillah niat itu sekarang tertunaikan. Jakarta, kita harus jadi tuan rumah di Jakarta ini. Tidak boleh kita jadi penonton di tanah kita sendiri. Karena itu kita ikhtiarkan dan mohon doanya dari Bapak-Ibu sekalian supaya kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Bisa menuntaskan amanat ini dan bisa istiqomah di dalam menjalankan amanah. Dan insya Allah para pengelola FKMM dan semua jamaah majelis ta'lim ini bisa turut bersama-sama dalam mendorong perubahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sekaligus dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk meneruskan perjalanan. Inginnya bisa silaturahmi lebih lama, tapi insya Allah ini jadi awal. Insya Allah di waktu yang akan datang akan bisa silaturahmi lagi. Titip salam untuk keluarga dan tetangga. Sampaikan kepada semua, ikhtiar mengubah Jakarta akan kita tuntaskan. Dan insya Allah kita akan jalankan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Gubernur kita Bapak Haji Anies Rasid Baswedan yang telah menyampaikan sambutannya yang tentunya mudah-mudahan kita doakan Bapak Gubernur kita ini akan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bisa membawa Islam lebih berjaya khususnya di DKI Jakarta ini. Dan sekaligus pula kita ucapkan selamat jalan kepada Bapak Gubernur tercinta kita yang akan melanjutkan perjalanannya untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan, mari sama-sama kita ikuti acara berikutnya yakni pembacaan sebagian kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam ini akan disampaikan oleh tim hadroh remaja Musalla Al-Husna. Sallu alayhi فَلُولُ تَسْلِيمَا وَيَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ إِلَى رُؤْيَا السلام عليك دارنا الأنبياء السلام عليك أكبر أكبر السلام عليك دارنا الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طهوري السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا أمير في وجوده السلام عليك السلام عليك وَاصْلِحْ وَارْدَعْ Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, nahullu fi hisnika al-mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi rida anna ridaka al-akhfa. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد ربنا خير خلق الأجمع. يا ربي صلي على يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأرضه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صل عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معانك الأبحار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة هبانا. وعلى صحابتك الكرام هماة دينك أسبهوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة أيج الأشجان. صلى الله عليه وسلم. ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشوان. أين المحبون الذين الذين عليهم بذل النفوس مع النفائشها يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعش وأذحبرنا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى صير المشفع وارهف الأذانا صلى الله عليه وانسك إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي الوجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه قلبي ينادي يا رب يا رفاح يا نبي يا رب قلبي ينادي يا رب يا رفاح يا نبي يا رب ربي يا ربي ربي يا ربي يا رب يا رب ربي يا رب ربي يا رب يا رب ربي ينادي يا رب يا رب يا نبي يا رب يا رب ربي ينادي يا رب يا رب يا نبي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب ثم يا نادي يا رب ربي لما دنا وقت المرور لأحمد عن ابن لما شاءه قد كان حملت به الأم أمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب وأيد رمانا قد كان يظهر نور طه وجهه وسرى إلى الإبل المسؤول عيانا وهو بن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتدى عزيز بذلك شانا رحت الأصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك تفعلا برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحين حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبما أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأيت ما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف أقوانا تهرم في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت ذبيانا والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه بذلك كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت من دل مشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ومر الحبيب كرما وحسانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله الشرف صاحب القدر المرفع ربنا نور والنهي عما كل الخير أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك ورسات أصنام شركين وبلا شرك تصدع ودنا وقف يدايا وحمى الكفر تدعى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك مرحبا أكرم وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة مهبوب الآفة تضرب فا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك ورب الرسول يا رب ألك يا مرحبا بحر المطار يمنع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين والدين العمر بحرسنا مرحبا مرحبا واحسن العقبة ومرجع مرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلى مريم الحسن تجمع أحمد الطهر وآله والصحابة الناس العشاء صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلوا من طيبات ما رزقنا. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم. Terima kasih kami sampaikan kepada tim Hadroh Remaja Musala Husna yang telah membacakan sebagian dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang hadir pada kesempatan kali ini akan mendapatkan satu uzma fi yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan, marilah sama-sama kita ikuti ceramah yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang terhormat Al-Mukarram Mutarram Al-Ustaz Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan, Pak? Saya udah tadi di situ. Itu kotak di depan apaan tuh? Bilang belum. Oh, baru makan roti, belum makan lontong ya. Al-Mukarramun, para kiai, para asatidz, wabil khusus teman para ulama sekaligus para zuama yang saya lihat telah hadir di sini, Ketua Pak Musala Pak Haitham, kemudian Ketua Pengajian ya, yang hari-hari menggawangi musolanya tapi besar ya Pak ya. Udah masjid ini malamannya. Dan semua, dan ada guru saya juga di situ, Ustaz Syukri ya. Dan kemudian para masyayikh semua, bersyukur berada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semua dan kampung kita ini. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kalau Isra Mi'raj biasanya banyak membahas soal kenaikan Rasul lalu kemudian membawa salat, saya kira itu hampir setiap tahun. Namun untuk kali ini bahasan saya mungkin agak kontekstual, kekinian dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan Isra Mi'raj ini. Yang pasti tentu kita mulai dari sholat kita semua dulu. Dan sholat kita itu harus kita mulai dari ibadah qalbiyah dulu. Yang kedua, yang harus juga kita perhatikan saat ini adalah soal bumi mi'raj. Kalau bumi isra'nya adalah Makkah al-Mukarramah, maka bumi mi'rajnya adalah Baitul Maqdis. Menarik untuk kita cermati, kenapa bukan dari Mekah langsung ke langit? Ada apa dengan Baitul Maqdis? Bagaimana sejarah yang melingkupinya? Insya Allah sampai jam 10 bertahan. Gue yang gak tahan di sini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama saya ingin mengingatkan diri saya dulu bahwa ibadah-ibadah jasadiyah atau ibadah badaniyah ini yang kadang terlalu kita fokuskan sehingga lupa kepada ibadah qalbiyah. Ibadah badaniyah ini misalnya apa? Ya salat, kemudian puasa, terus zakat, kemudian haji dan seterusnya. Tapi kita lupa pada ibadah-ibadah yang paling esensial dan hukumnya wajib adalah ibadah qalbiyah. Ibadah-ibadah qalbu misalnya mahabbah, rasa cinta. Orang-orang yang berzikirnya dasarnya rasa cinta itu selalu terasa kurang terus berzikirnya. Sebaliknya orang-orang yang ibadah qalbiyah syukurnya kurang, lupa zikir pagi enggak masalah. Ini bahaya sebetulnya. Padahal siapa yang membaca di waktu pagi asbahna atau asbahtu wasbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dianggap sudah bersyukur satu harinya. Saya menanya, lebih nyesal mana? Lupa salat duha atau lupa zikir pagi? Kagaknya sendolongnya kelewatan loh pada. Makanya rezekinya seret gitu. Gara-gara terlalu fokus sama ibadah jasadiyah, maka rezekinya pun yang dicari terlalu jasadi. Biasanya kan kalau doa salat duhanya gimana biasanya? Doa salat duha gimana Pak biasanya Pak? Allahumma innad duha duha uqbal wal baha wal jamal wal quwwah wal ismah. Nah ini yang seru nih doanya nih. Allahumma in kana rizqi fis sama, kalau rezekiku masih di langit, pun turunkanlah wahai Tuhan. Terus yang kedua, jika rezekiku masih di perut bumi, keluarkanlah gitu. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika masih susah, ngomong-ngomong rezeki yang lu minta waktu salat duha apa sih sebetulnya? Jujur, apaan kira-kira Pak rezeki yang terbetik di dalam benak? Hah? Ya buat yang udah tua sehat lah gitu, fisik lagi gitu sehatnya. Kalau yang masih muda kira-kira apa kira-kira permintaannya rezeki itu? Gak jauh-jauh dari duit lah ya. Apalagi jomblo. Gitu. Ya Allah. Kalau dia masih jauh, dekatkanlah. Kalau susah, kalau udah milik orang lain, bahagiakanlah. Gitu. Meskipun doa ini tidak dari Nabi SAW, tidak ada salahnya untuk dibaca, tetapi jika kita tahu yang paling penting dari sebuah rezeki, jika hati ini memang senantiasa beribadah qalbiyah, maka tidak ada rezeki yang paling hebat dibanding warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Orang yang, kata ulama ini bukan kata Rasulullah, sama halnya doa salat duha tadi kan bukan dari Rasul. Kalau kita cari doa salat duha tadi dalam hadis tidak ada itu. Sehingga kadang saya kalau minta rezeki sama Allah waktu salat duha, karena tidak harus selalu bersifat badani, saya minta Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'anfa'una warzuqna umuman tanfa'una. Kalau disuruh memilih antara minta rezeki duit sama rezeki ilmu, saya pilih yang benar. Duit apa ilmu? Ya maunya sih dua-duanya. Tapi biasanya yang pencari duit itu lupa cari ilmu. Betul enggak? Makanya ada dua orang tamak di dunia ini. Pencari harta dan pencari ilmu. Tapi pencari ilmu otomatis kaya enggak dia? Oh, iya, yang banyak ilmunya banyak duitnya. Pengalaman saya di lapangan nih, kan ada mengajarkan Quran, ada mengajarkan tadabbur Al-Quran. Ada yang sifat ngajinya jiping, ngaji kuping. Yang maunya disuapin terus pengajiannya. Tapi ada juga pengajian yang orang maunya diajak berpikir. Nah biasanya yang diajak mau berpikir ini yang membaca Quran secara tadabbur. Hanya ada satu kata tafsir di dalam Al-Quran, ahsana tafsiran. Tetapi ada empat kata tadabbur di dalam Al-Quran. Ini maknanya adalah, kalau ingin mengambil mutiara-mutiara Al-Quran, pendekatannya harus dengan pendekatan tadabbur. Afala yatadabbarun Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarun Al-Quran, am ala qulubin aghfaluha. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi awalam yadabbaru qaul. Ada empat kali kata tadabbur. Nah biasanya orang-orang yang ngajinya pakai tadabbur itu dan menuntut ilmu sungguh-sungguh lalu mengamalkannya, otomatis ekonominya bagus itu. Ini pengalaman saya di lapangan. Beda yang ngajinya gak mau mikir. Padahal Al-Quran itu kalau diresapi setiap maknanya luar biasa. Saya kembali lagi. Salat duha biasanya saya minta juga yang paling tinggi nanti. Yang paling saya minta, rezeki yang paling tinggi yang saya minta di salat duha adalah warzuqna tilawatul Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Bagi orang-orang yang kalbunya senantiasa menginginkan kebaikan bagi kalbunya, sebab itulah esensi manusia, maka tidak ada yang paling indah untuk rezeki hari ini selain dimampukan bersyukur pada hari ini dan dimampukan bisa mendapatkan rezeki membaca Al-Quran di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Setelah itu yang namanya rezeki duniawi jasadi pasti datang sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, karenanya ada ikhtilaf. Waktu Nabi Mi'raj itu ruhnya saja atau sama badannya? Al-Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa yang dimi'rajkan adalah ruh dan jasadnya. Tetapi perjumpaan dengan Allah di saat salat adalah tentu dengan ruh kita pada awalnya sebetulnya. Jadi di sesi awal ini saya cuma ingin mengingatkan, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Ngomong-ngomong Ramadan lewat kampung sini enggak ya? Lewat. Tanggal berapa rencananya lewat sini? Tanggal berapa? Ya iyalah satu Ramadan. Gue juga tahu kiblatnya kemana. Orang sini kiblatnya kemana? Ya ke Ka'bah lah gitu. Baik. Kalau jadi tanggal 17 Ramadan, perlu diketahui Amerika dan sekutunya sudah sepakat akan membenarkan penjajahan Israel terhadap Baitul Maqdis, yaitu dengan memindahkan kedutaan besarnya pada tanggal 15 Mei dari Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, bapak-bapak kelihatannya wajahnya adem-adem aja, padahal ini bahaya. Untuk itulah karenanya pembicaraan saya pada hari ini, saya coba fokuskan dulu kepada bumi Mi'raj ini. Bismillahirrahmanirrahim. Triliunan rupiah dikeluarkan oleh Yahudi dan sekutu-sekutunya di muka bumi, dan orang-orang yang sudah teryahudikan pikirannya mengatakan konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah konflik Arab Israel. Konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah konflik regional Timur Tengah. Konflik yang terjadi di Baitul Maqdis bukanlah masalah Islam dan kafir, bukanlah masalah akidah. Triliunan rupiah dikeluarkan untuk itu dan berhasil. Biasanya kalau TV-TV dan radio ini menyiarkan atau koran-koran menyiarkan tentang apa yang terjadi di Palestina, ini masalah agama atau masalah Arab Israel? Arab dan Israel. Sehingga tidak banyak orang Indonesia yang melihat peristiwa Baitul Maqdis ini dari sudut pandang agamanya. Ini yang sangat menyedihkan. Saya mulai dari situasi terkini di Gaza. Sudah lebih 16 orang terbunuh di Gaza. Sejak hari Jumat tanggal 30 Maret, mereka mengadakan yang namanya Global Return on March atau Great Return, Great March Return. Artinya apa ya? Al-Auda Al-Kubra fi Maris adalah gerakan kembali kepada kampungnya Gaza. Siapa yang tahu di mana lahirnya Imam Syafi'i? Di mana? Wah, ini mazhabnya Imam Syafi'i tapi enggak tahu di mana lahirnya ini. Di Gaza itu. Di Palestina itu, di situ tempat lahirnya Imam Syafi'i. Di sana dilahirkan. Ya, beliau satu-satunya dari A'imah Al-Arba'ah yang keturunan Quraisy. Itu Imam Syafi'i. Saya lanjut dulu. Sudah 16 orang ditembaki oleh sniper di Gaza Selatan, di Khan Yunis. Padahal mereka datang dengan damai. Dan insya Allah tidak lama lagi Gaza, Palestina, sampai Baitul Maqdis dan Al-Aqsa akan kita kuasai dengan cara damai, di mana seluruh umat di dunia akan datang mendudukinya. Jadi zaman sekarang ancaman-ancaman pakai senjata gak ditakutin lagi. Udah gak keren punya senjata sekarang. Bahkan penduduk negerinya sendiri muak dengan pemerintahannya yang senantiasa menjajah negeri orang lain dan membunuh orang lain. Tidak pernah terdengar orang Islam membantai jutaan manusia seperti Mao Zedong, Pol Pot, dan lain-lain itu. Lenin, Hitler, tidak ada. Dan di sini kalau kita lihat yang membunuh lebih dari 500,000 manusia di Irak, siapa? Yang lebih membunuh jutaan manusia di Afghanistan, siapa? Yahudi Amerika. Tapi siapa terorisnya? Alhamdulillah, Erdogan dengan lantang mengatakan Israel lah teroris sejati itu. Dan kita berharap lahir pemimpin Indonesia yang berani lantang seperti Erdogan, yang atas amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, harusnya Indonesia, rakyat dan pemerintahnya bersatu padu menekan dunia bahwa penjajahan di muka bumi haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bahkan konvensi Asia Afrika yang pertama di Bandung pada tahun 1955 sampai hari ini belum selesai menjalankan amanahnya. Salah satunya dalam membebaskan Palestina. Indonesia berhutang budi sangat besar kepada orang Palestina, khususnya kepada Syekh Amin Husaini. walaupun dia dalam keadaan terusir, tidak punya tempat tinggal, diusir dari Palestina. Dialah yang kemudian melobi Liga Arab agar Liga Arab memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu sedang terjajah, padahal dia sendiri sedang dalam kondisi terusir dari kampungnya. Sampai hari ini sudah 100 tahun bangsa Palestina terusir dari kampungnya. Dan insya Allah tidak lama lagi umat Islam seluruh dunia yang akan mengembalikan situasi sebagaimana semula. Adalah Syekh Amin Husaini yang memperjuangkan lewat Liga Arab, akhirnya berhasil dan jadilah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini adalah hasil kerja, lobby-lobby dan tekanan Syekh Amin Husaini, orang Palestina. Jadi Indonesia berutang budi gak sama Palestina? Terus gimana bayarnya? Bayar utang budi, bayar? Bayar budi. Itulah contoh orang yang punya teladan dalam hidupnya. Tapi hari ini setelah saya membahas secara keseluruhan kondisi hari ini, dan kemungkinan besar Amerika sengaja mengambil momentum tanggal 15 Mei memindahkan, karena dia tahu umat Islam katanya kalau lagi puasa nanti lemah. Betul begitu? Tidak. Insya Allah peristiwa Badar akan mereka saksikan tahun ini. Takbir. Saya tidak mengada-ngada, tapi coba lihat gerakannya sekarang. Para pemuda Gaza dan non-Gaza seluruh dunia sudah merapat ke perbatasan Israel. Tangan kosong. Mereka tidak lagi menerbangkan rudal, tapi mereka sekarang perang dengan damai. Ditembaki sniper. Bagaimana caranya untuk menghalangi diri dari penembakan sniper? Adalah mereka membakar puluhan ribu ban sehingga kabut gelap itu menutupi para sniper-sniper dari seberang sana sekitar 700 meter. Ngomong-ngomong, pemuda-pemuda sini udah pada latihan nembak belum? Hah? Nembak apaan? Jomblo nembak apaan biasanya? Sniper mereka itu dalam jarak 700 meter sampai 1 kilo bisa tepat dan menembaki anak-anak muda. Kalau modalnya cuma panah doang, jaraknya juga paling berapa meter gitu kira-kira. Udah yang orang tua punya anak, ajarin nembak tuh di Perbakin sono, di Senayan. Ya, ajarin tuh anak-anak supaya anak-anak kita ini punya ruhul jihad. Nembaknya nembak cewek mulu, kini yang jomblo nih. Jangan cuma bisa berenang, kalau bisa diving. Diving apaan tuh, Ustaz? Takut ah, di bawah laut gelap gitu. Ini perintah Nabi SAW. Bergulat, bela diri. Jangan cuma pakai bajunya doang, UFC. Ya, giliran satu lawan satu kagak berani. Mau tawuran antar kampung. Ini perilaku orang Yahudi ini. Jauh sikap-sikap Yahudi seperti itu. Di sini tawaran antar kampung ada nggak? Antar sekolah? Antar sekolah? Takbir. Kalau yang kayak gitu kirim ke Palestina saja solo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah dulu ketika Ibrahim yang asal kampungnya, siapa tahu yang tahu kampung Nabi Ibrahim di mana aslinya? Di mana kampungnya Nabi Ibrahim? Aslinya Nabi Ibrahim dari mana? Betul, dari Babilonia, sebelah utara Irak. Di atasnya Irak itu. Melakukan perjalanan dari satu kota ke kota, dari satu negeri ke negeri yang lain, selalu mendapatkan ujian. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Mulai dari kampungnya sendiri menghadapi para penyembah bintang, bulan, dan matahari. Salah kalau dia mengatakan Nabi Ibrahim juga pernah ikut menyembah matahari, salah. Dalam dialog Al-Quran digambarkan bahwa Ibrahim sebetulnya mematahkan argumentasi mereka. Ibrahim tidak pernah menjadi penyembah bintang, bulan, dan matahari. Lalu kemudian puncaknya diujilah Nabi Ibrahim untuk meletakkan anaknya di Ka'bah. Dan setelah besar diperintahkan untuk menyembelih anak yang dicintainya. Bapak-bapak sekalian, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya yang bernama Ismail sudah sampai pada usia mampu bekerja sama dengan ayahnya. Bapak-bapak, kalau kita sudah punya anak, bisa nyetirin kita, senang gak kita sebagai bapak? Senang. Kalau kita punya anak laki-laki sudah besar dan bisa membantu kita bangun rumah, senang gak? Pada posisi itu Ismail sudah. Falamma balagha ma'ahu sa'y, sudah pada puncak yang dicintainya. Tapi pada saat itu Ibrahim diuji sekali lagi untuk menyembelih putranya itu. Pada puncak kecintaannya kepada putranya. Tapi pada akhirnya fatammahunna, lulus. Lulusnya pun cum laude, mumtaz, excellence. Tapi ada yang menarik. Pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai qala inni ja'iluka linnasi imama, mulai hari ini wahai Ibrahim, aku angkat engkau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Siapa yang tahu di mana lokasi pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia? Di mana? Mekah? Salah. Di mana? Di Baitul Maqdis. Di Palestina sana. Di situ tempatnya. Itu juga barangkali yang menjadi terusan sejarahnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW dimuliakannya itu di Baitul Maqdis lagi, bumi Mi'rajnya. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dalam satu malam dari Mekah ke Palestina, jalan atau diperjalankan? Diperjalankan. Mau diperjalankan oleh Allah? Banyak-banyak bertasbih. Rohnya orang-orang yang senantiasa bertasbih. Memang jasadnya tersungkur sujud di bumi, tapi rohnya tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى. Sekarang ini yang disebut dengan Al-Aqsa itu luasnya 4 hektar. Katakanlah panggung saya ini namanya Al-Aqsa. Di Al-Aqsa ini ada dua tempat yang Bapak Ibu sering lihat. Satu yang kubahnya berwarna emas. Ya. Itu apa namanya? Kubbatus Sakhrah. Di kubah itu, di bawah kubah yang berwarna emas itu, persis batu yang dipijak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menembus 7 lapis eskalasi langit. Dan konon batu itu dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dari Mekah, dan batu itu adalah landasan atau tatakan untuk menyembelih Ismail dulunya. Itu versi Islam. Kalau versi Yahudinya, yang disembelih itu adalah Isaac. Dari atas batu itulah Nabi Muhammad SAW kemudian mi'raj ke langit. Jadi yang berkubah emas itu dibangunnya pada masa pemerintahan Khalifah Abu Malik bin Marwan. Jadi di masa Rasulullah masjid itu tidak ada, apa kubatul sakhrahnya tidak ada. Adapun Masjid Aqsa yang kita kunjungi itu disebut Masjid Al-Qibli. Itu dibangun di masa siapa? Umar bin Khattab. Jadi waktu Rasulullah SAW mi'raj, di kawasan 44 hektar itu tidak ada dua tempat ini. Belum ada. Yang ada barangkali sisa-sisa reruntuhan, puing-puing Haikal Sulaiman dulunya, yang sekarang sisa 600 meternya itu menjadi tembok ratapan. Yang orang Yahudi nangis-nangis sambil ngangguk-ngangguk begini, curhat sama Tuhannya, dia tulis, lalu diselipin di tembok-tembok itu. Gak tahu sampai apa kagak itu. Jadi dia curhat sama Tuhan, dia tulis surat gitu kan, baru diselipin di situ biasanya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sambil begini-gini itu. Baik. Ini menarik. Ternyata Baitul Maqdis ini adalah tempat di mana dimuliakannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat di mana dimuliakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana ini barangkali juga menjadi alasan rasional kenapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit itu bukan dari Mekah. Kenapa dinaikkan ke langitnya dari Baitul Maqdis di Palestina ini? Jadi Bapak-Bapak sekalian, ada Masjid Aqsa yang sekarang namanya Masjid Qibli, ada Al-Aqsa 44 hektar, dan di dalamnya, di luarnya Al-Aqsa itu ada namanya Baitul Maqdis, dan setelah Baitul Maqdis itu ada negara yang bernama Palestina. Gitu kira-kira. Negara Palestina di dalamnya ada apa? Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis apa? Ada apa? Kawasan Al-Aqsa. Di kawasan Al-Aqsa ada apa? Ah, masjid itu kira-kira begitu. Sudah paham? Jadi ketika memperjuangkan Al-Aqsa bukan memperjuangkan Masjid Umar bin Khattab itu saja, keseluruhannya, dan bukan cuma kawasan Al-Aqsa 44 hektar, tapi juga Baitul, bukan cuma Baitul Maqdis saja, tetapi Palestina. Memang perjanjian di tahun 48 Yahudi mendapatkan 20%, Palestina mendapatkan 80%, tapi karena PBB dia yang punya dan dia yang merekayasa, sekarang Yahudi sudah menguasai 90%, Palestina tinggal 10%. Ini semua gara-gara kita diam. Ini semua gara-gara kita mau dibodoh-bodohin. Itu konflik Arab Israel. Gara-gara kita sendiri udah gak perhatian dengan saudara kita. Atau menurut saya, itu semua gara-gara kita gak mau cari kemuliaan seperti kemuliaan didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Isa al-Masih dinaikannya itu, dinaikkan Isa al-Masih, sepertinya spot langitnya ada di sana, persis di Baitul Maqdis itu. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puncaknya dimuliakan menjadi imam bagi seluruh nabi dan rasul sebelumnya, itu juga di Baitul Maqdis. imam bagi seluruh nabi pada saat itu. Wallahu alam, itu mungkin di alam arwahnya. Jadi kesimpulannya apa nih Ustaz? Kalau Anda tidak menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis, tidak memikirkan Baitul Maqdis, bumi Mi'raj itu, Anda cuma orang yang biasa-biasa saja. Siap berjuang? Siap berjuang? Berjuang apa? Membebaskan Baitul Maqdis. Takbir. Anda dokter, tapi dokter Anda tidak Anda alokasikan sebagiannya untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Anda orang biasa-biasa saja, tidak akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan sebagaimana para nabi dan rasul itu. Dan mayoritas nabi dan rasul itu memang dari Baitul Maqdis. Cuma 4 saja nabi dan rasul dari keturunan Arab itu. Sebutkan. Nabi siapa saja yang orang Arab? Oke, Nabi Muhammad pastilah. Siapa lagi? Ibrahim, oke lah. Ada lagi? Nabi Hud. Apa? Nabi Salih. Dan kaum Ad, siapa nabinya? Hud. Kaum Samud, siapa nabinya? Wah, ini mesti baca Quran lagi, maksud gue kayak gitu. Jadi dari sekian banyak nabi ratusan itu, yang keturunan Arab cuma 4 itu. Jadi Nabi Hud, Nabi Salih, dan Nabi Ibrahim, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang hari ini yang tidak ikut dalam proses perjuangan pembebasan Baitul Maqdis sebagai bumi Mi'raj adalah orang-orang biasa saja. Anda akan menjadi orang luar biasa, menjadi pengikut para nabi dan rasul, akan dimuliakan. Misalnya ada pemimpin, tapi pemimpin ini tidak memperhatikan Baitul Maqdis, dia cuma pemimpin biasa. Apalagi kalau cuma pencitraan doang, lebih gila lagi. Lihat pemimpin-pemimpin di dunia ini. Ulama mengatakan bumi Baitul Maqdis itu khafidatun rafi'ah. Apa artinya khafidatun rafi'ah? Yang merendahkan dan yang meninggikan. Orang-orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak memikirkan Baitul Maqdis akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin dunia yang memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin dunia yang menistakan Baitul Maqdis akan dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau yang mana nih? Siap bergabung menjadi relawan Baitul Maqdis? Bapak sekalian, ada rencana besar dari pemuda Islam internasional. Coba, pemuda-pemuda yang usianya 70 tahun ke bawah. 70 tahun pinggang ke atas gitu maksudnya. Kalau pinggang ke bawah, 35 ya. Maaf, bercanda sebentar. Akan ada rencana besar di dunia ini. Apa itu rencananya? Akan ada gerakan damai di mana seluruh dunia, seluruh dunia nanti pesawat-pesawatnya akan membawa bendera negara masing-masing. Mayoritas mungkin Muslim, tapi akan ada juga yang non-Muslim akan masuk dan mendarat ke Palestina itu, ke Israel saat ini. Akan datang sebentar lagi mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu kapal-kapal seluruh dunia akan berlayar, merapat ke Israel dalam waktu dekat ini. Dan akan ada pula yang lewat darat. Konvoi kendaraan darat. dia akan masuk ke Palestina dan akan ada mungkin lomba lari, lari sejarak sekian ribu kilometer dari Jordania masuk sampai ke Al-Aqsa. Dan semua gerakan dari seluruh dunia itu adalah gerakan sipil dan untuk gerakan damai sedunia. Kira-kira Israel berani nembakin semua gak kira-kira? Berani nembak gak? Mati di mana-mana dia pasti itu. Ada aja ditembakin satu, yang lain akan tumplak-bak masuk semua. Dan ini sebuah gerakan baru dunia akan terjadi. Takbir. Bukan, jadi gak usah takut. Pemuda-pemuda Palestina itu beda sama kita kalau pergi hajinya. Kebanyakan dari mereka bisa pergi haji, itu dulu sudah luar biasa. Pulangnya pun dipersulit. Orang-orang di Baitul Maqdis, Pak, penghasilannya luar biasa, susahnya untuk mencari kerja di sana. Walaupun itu kampung halamannya. Jadi ada zona A, zona B, dan zona C. Zona A misalnya ditangani oleh Israel, zona B ditangani kecil oleh Palestina, zona C ditangani oleh bersama. Tapi itu pun zona-zona Muslim, seperti yang terjadi di West Bank, di tepi barat, termasuk di Al-Khalil misalnya, di kota Hebron, itu sudah menjadi kota mati, dan itu betul-betul menjadi penjara terbesar di dunia. Orang-orang di Gaza tidak punya akses kecuali ke laut. Betul-betul ditutup pintu Rafah dari Mesir, sehingga tidak bisa ada makanan masuk. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasanya sampai hari ini, mereka bertahan walaupun seharusnya mereka punya hak untuk keluar, tapi dia bilang, saya di sini untuk mempertahankan tanah suci umat Islam di seluruh dunia, walaupun saya ditakdirkan menjadi orang Palestina, bukan berarti Palestina ini tanah saya, sebab tanah ini adalah tanah milik orang Islam sedunia, dan saya ditugaskan oleh Allah untuk menjaga tanah ini untuk saudara-saudara semua di sini. Itu yang terjadi. Bapak tahu, saya bekerja sama dengan lembaga di Turki supaya anak-anak di Al-Quds Baitul Maqdis itu tidak bodoh. Kita mau bikinkan TPA. Tahu kalau izin TPA di sini berapa, Pak, per tahun? Ya nggak perlu izin lah ya. Di sana untuk dapat izin mendirikan TPA kira-kira cuma 4 miliar lah biayanya. Belum sewa tempat. Kalau Bapak lihat orang-orang yang bertahan di sana luar biasa susahnya. Misalnya punya lapak nih untuk dagang. Ongkos sewa lapak, ongkos sewa ruko, sama ya untungnya itu gak berimbang. Kecuali dia mau ya menjadi pecundang bagi Yahudi, menjadi mata-matanya Yahudi. Tapi kalau ingin betul-betul memperjuangkan Al-Aqsa, karena sekarang sudah digali bawahnya, ibarat yang di atas saya ini, di panggung ini adalah kawasan Al-Aqsa, orang Yahudi sekarang sedang menggali di bawahnya. Pura-puranya mencari situs Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu apa ya? Benteng Sulaiman, kuil Sulaiman. Sulaiman Temple. Kalau ditemukan situs itu, berarti sahlah ini milik mereka. Sebetulnya tujuannya juga agar enggak lama lagi aksonya runtuh, sehingga mereka bisa menguasainya. Jadi proses Yahudisasi di sekitar Baitul Maqdis ini sudah betul-betul luar biasa. Kejahatan mereka dalam menistakan tanah itu. Bapak, kalau tanah suci Mekah dan Madinah dinistakan, marah enggak? Kalau Baitul Maqdis disucikan, marah enggak? Kayaknya enggak deh. Karena kurang paham situasinya. Padahal hadisnya di sini jelas sekali. La tusaddur rihal illa ila salasata masajid. Tidak diperintahkan untuk melakukan perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, wa masjidil hadza, wa masjidil Aqsa. Bapak dikatakan sudah melakukan sebuah proses perjalanan ibadah kalau perjalanannya itu ketiga masjid ini. Itu terhitung ibadah. Jadi kalau bukan ketiga masjid ini belum tentu terhitung sebagai ibadah. Dan hati-hati datangnya tempat-tempat situs-situs yang gak jelas. Saya punya kawan, ini ceritanya disebutkan ya daerahnya ya, takutnya salah paham lagi. Di satu pulau di Indonesia, pemerintah daerahnya bilang, setiap camat harus punya pendapatan asli daerah lewat wisata. Karena kampungnya jauh dari laut, sementara daerah tersebut adalah wilayah yang terkenal dengan rekreasi lautnya, dia bingung pakai apa kira-kira ya, supaya orang datang kemari. Oh, kalau nggak salah katanya, dulu ada Wali Pitu pernah datang ke sini. Kalau Wali Songo kan 9, Pitu berapa? 7, ada Wali Pitu datang ke sini. Oh ya, ditanyalah, katanya di kampung sini, di kampung kita. Terus katanya kuburannya di sini. Udah yang ini aja deh kalau begitu. Katanya namanya si ini. Tanpa penelitian yang bagus. Dia ngomong langsung ke saya, seandainya saat itu saya sudah kenal Ustadz Bakhtiar, saya kasih nama ini, Wali Bakhtiar gitu. Pokoknya dia ngarang bebas. Ditaruhlah patung kuda di situ kayak Pangeran Diponegoro, dibangunlah. Sampai akhirnya kuburan dibangun belum jadi dan parkirnya sudah diminta oleh sang pemabuk, udah saya ngambil parkirnya, gue bayarin nih. Kuburan belum jadi, yang ziarah udah banyak ke situ. Padahal dia bersumpah kepada saya, itu saya yang buat Ustadz gimana cara saya bertobat. Tapi sekarang sudah terlanjur jadi destinasi wisata. Dan orang di sana sudah terlanjur banyak mendapatkan keuntungan. Untung dari parkir, untung dari jajanan, untung dari wisata, dan sudah menjadi pendapatan asli daerah. Sementara yang datang ini, enggak ngerti. La tusajjuri hal illa ila salasata masajid. Tidak diperintahkan untuk melakukan perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, saat ini kondisi Masjidil Aqsa sebetulnya sudah sangat dihinakan dan harusnya umat Islam memandang Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu sama mulianya dengan Makkah dan Madinah, sama marahnya kalau Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis dinistakan oleh keturunan keraden babi. Iya, siapa mengatakan keturunan keraden babi? Ya Aisyah radhiyallahu anha, karena mereka adalah bangsa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketamakannya kemudian menjadi keturunan kera. Tapi hanya saja ketika mereka dikutuk jadi kera, masih ingat kasih ceritanya? Bani Israel dikutuk jadi kera gara-gara apa? Mancing di hari Sabtu. Jadi hari ibadah mereka adalah hari Sabtu. Kita liburan hari Sabtu ikut dia sebetulnya. Kalau hari mulia kita kan hari Jumat. Nah, kalau orang Nasrani hari apa? Hari Minggu. Jadi kita liburan Sabtu Minggu ikutin siapa? Yahudi dan Indonesia mayoritasnya apa? Kenapa ikut Yahudi sama Nasrani? Walaupun kita mayoritas. Kenapa? Gara-gara gak mau masuk ke politik. Semua keputusan, bahkan keputusan corong ini pun semua keputusan politik. Gara-gara umat Islam lemah di politiknya. Akhirnya aset-aset negara dikendalikan oleh bukan orang Islam. Jadi gak usah nyalain orang. Alhamdulillah, ya kita sudah uji coba di Jakarta Bersatu, dan alhamdulillah insya Allah Ramadan tahun ini kita akan bareng berpuasa dengan gubernur muslim. Alhamdulillah. Karenanya umat Islam jangan alergi ngomongin politik. Kampanye politik praktis di masjid jangan, tapi membicarakan, mencerdaskan umat tentang bagaimana cara memilih pemimpin berdasarkan Quran dan Sunnah, bagaimana menata kelola bangsa ini dan menjaga kedaulatan bangsa ini secara siasat syar'inya harus, karena ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis. Biasanya kalau saya mau ceramah kemudian pengurus bilang, Ustadz jangan ngomong politik ya, tambah jadi gue biasanya kayak gitu. Makanya gak usah dibisikin, biar lupa gitu. Kalau dibisikin semakin jadi. Sebab memang itu perintah Al-Qur'annya. Jelas? Calon presidennya siapa rencananya? Gua mau dengar. Ini kelompok kanan siapa calon presidennya? Hah? Itu kan masih ribut di antara kita sendiri. Kalau kelompok depan siapa presidennya? Hah? Kalau di sana siapa presidennya? Hah? Ini masih ikutin WA semua. Jadi datanya berdasarkan data tim ses. Ya? Cari calon presiden yang siap bayarin utang Indonesia. Setuju? Yang kedua, cari calon presiden yang biaya operasional menyelenggarakan negara enggak ngutang lagi. Setuju? Siapa tuh kira-kira yang bisa kayak gitu? Cari presiden ya yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang berketuhanan yang Maha Esa sesungguhnya. Ya, enggak kayak gini belakangan ini konde lah apalah. Ya. Ini kita nih kayak lagi nyium kentut. Dibilang ada enggak kelihatan. Dibilang enggak ada bau PKI kan gitu. Susah juga kita nih. Enggak boleh salah ngomong ini. Hah? Gua enggak percaya aman di lu enggak aman di mana-mana ini sekarang nih. Sebab ini caranya norak, beda dikit kriminalisasi kan gitu. Ya biasa aja lagi. Gitu kan? Ya namanya juga ya Allah, ada tuh dua pejabat berantem antara muslim dengan kafir kemarin. Ujung-ujungnya saya akan cari dosa Anda. Yeay. Kok kayak anak kecil? Gitu ya? Orang kalau berantem aja. Ayo berantem. Dia pegang senjata, lu gak boleh pegang senjata. Gua aja, gitu. Mentang-mentang dia punya alat negara. Ya, gua cari dosa lu, kan gitu. Wah ini mah anak kecil namanya kalau kayak begini. Ya, kalau orang Betawi gimana dulu kalau meribut? Hah? Menjual? Gua beli. Buka baju gak dulu? Orang Betawi dilawan. Gue jabanin, dia bilang gitu. Asal kata jabanin dari mana asal kata itu? Tahu gak asal kata jabanin dari mana? Pak Kiai, orang Betawi, asal kata gue jabanin dari bahasa mana itu? Katanya, faliada una dia, sanada uzzabaniya. Karena orang Betawi agak susah bilang za gitu. Sanada uzzabaniya. Nanti di akhirat, Fayyada unadiyah. Wahai pemimpin-pemimpin yang untouchable, yang gak bisa disentuh, panggil semua panglima kamu. Aku cukup manggilin satu malaikat. Siapa namanya? Azabania. Gue jabanin nih, gitu kira-kira. Gak tahu terus tebak-tebakan doang. Kembali ke Baitul Maqdis. Palestina ini. Siap menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Siap menjadi pengikut Ibrahim alaihissalam. Siap mendapatkan kemuliaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Siap menjadi pengikut umat Muhammad yang setia. Siap seperti Umar bin Khattab yang menguasai Baitul Maqdis. Siap menjadi penerus Salahuddin al-Ayyubi. Takbir. Insya Allah sebentar lagi kita akan kuasai. Gimana caranya ya? Ada usul enggak gimana caranya? Doa, oh bagus, itu selemah-lemahnya iman. Jadi di sini kelompok orang lemah semua. Ya. Kuatan mana ibu-ibu sama bapak-bapak? Kuatan mana? Jujur. Bu, udah atau terus? Ibu-ibu, terus atau udah? Ntar dia mau tanya ibu-ibu. Bu, terus atau udah? Terus? Tuh ibu-ibu maunya terus aja. Anda puasa lemas. Maunya terus saja ibu-ibu. Kuatan mana ibu-ibu sama bapak-bapak? Makanya obat kuat untuk laki-laki. Gak ada obat kuat untuk ibu-ibu. Jadi bapak-bapak itu kuat atau lemah? Kuat atau lemah bapak-bapak? Ketahuan sekarang ya. Jadi adanya obat kuat buat bapak-bapak gitu ya. Cuma bapak-bapak ini sayangnya suka kasar sih sama bini. Iya. Dikit-dikit ngancem, cerai-cerai gitu. Itu laki-laki KW itu. Bagaimana caranya kira-kira? Dari mana kita memulai? Tentu yang pertama adalah memperbaiki dulu iman. Ini orang-orang nih kalau mau udah ngajakin perang, Ustaz tunggu komando. Ngapain? Perang. Lawan siapa? Gak tahu. Terus ngapain? Bakar. Bakar yang mana? Gak tahu. Ya gawat kalau kayak begini. Kita sekarang harus berbekal. Dan tidak ada bekal paling hebat untuk menang ke depan kecuali bekal iman. Siap? Bentar lagi Ramadan. Saya mau nanya. Seorang ulama berkata, cukuplah orang itu dikatakan lalai jika sudah 40 hari belum juga mengkhatamkan Al-Quran. Cukuplah seseorang itu dikatakan lalai jika sudah melewati 40 hari belum juga mengkhatamkan Al-Quran. Karena 40 hari itu waktu yang banyak untuk menyelesaikan Al-Quran. Kayaknya sih kalau di sini rata-rata sebulan sekali deh khatamnya. Gua tahu lu baca kulhu 3 kali. Kulhu 3 kali pahalanya sama dengan membaca seluruh Quran. Hebat lu bohongin Tuhan. Siap baca Quran 1 juz 1 hari? Gak bisa diajak berjuang untuk Baitul Maqdis kalau Qurannya lemah. Ini bekal iman yang paling penting. Para sahabat Nabi itu tidak belajar kitab lain. Walaupun saat itu negara adik kuasanya adalah Persia seperti Amerika sekarang. Walaupun adik kuasanya pada saat itu adalah Romawi seperti Eropa sekarang. Anak-anak para sahabat Nabi tidak dikirim ke Eropa dan Amerika atau Persia dan Romawi pada saat itu. Sebelum menyelesaikan kitab peradabannya yang di Al-Quranul Karim. Hilya ada Hilya? Tidak ada. Mana anakku yang satu itu? Sudah selesai 30 juz? Sudah. Itu zaman kita masih di RCTI kemarin. Menjadi Hafiz Indonesia. Jadi sampai hari ini, saya mau nanya, ada enggak bentar lagi Ramadan, dari Ramadan kemarin sampai sekarang belum khatam juga? Gimana diajak berjuang? Gimana diajak berjuang? Kalau sumber energinya dan sumber cahayanya sendiri tidak ada di dalam hatinya. Berapa hari lagi Ramadan? Hah? Ini tanggal berapa sih hari ini? Berapa Rajab sekarang? Hah? 21 Rajab. Ya. Tinggal Rajab Indonesia atau Rajab Arab nih. Ya. Rajab Indonesia lebih cepat sehari ya. Ya. Oke. Sebentar lagi Ramadan. Siapa yang belum khatam Quran juga sampai hari ini? Hah? Bahaya loh. Itu manusia jenis vampir. Orang yang tidak ada Quran di dalam hatinya, tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Ruhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Nabi Muhammad SAW diinstal menjadi manusia sesungguhnya setelah Quran sebagai ruh diinstal ke dalam jiwanya. Dan ini tugas kita semua. Pak, kalau sholat subuh di sini, di musala, di masjid apa namanya Pak? Al-Husna, berapa saf? Sholat subuhnya? Luar-luar? Sampai keluar-luar? Sampai ke rumah-rumah? Pantes. Walaupun sholat tapi tak jamaah, cowok kawin namanya. Jadi cowok-cowok yang sholat subuhnya di rumah cocok jadi mujahidah. Susah diajak berjuang yang kayak gitu. Lelaki soleha susah diajak berjuang. Jalan aja ngodek. Giliran lari pagi kuat ke masjid. Pergi kuat. Ya ampun, mana bisa diajak berjuang kayak begini. Mulai besok tolong diabsen Pak Kiai. Ya, yang gak ke masjid berarti ngodek tuh. Jadi ibu-ibu nanti kalau punya anak cowok kemudian sholat subuh di rumah jangan dimarahin, dipuji. Alhamdulillah anaknya sekarang sudah jadi lelaki solehah, kata Pak Ustadz. Anaknya bilang, oh nyak lebih parah lagi. Kok nyak? Nyak kan perempuan, bukan nyaknya. Tuh, lakinya suami solehah. Wah, rupanya dari bapaknya. Masih banyak kan di sini suami solehah? Wah, kalau masih banyak suami solehah gak usah diterusin gini, gak bisa diajak berjihad masalahnya. Jangan tersinggung nih. Terus? Semakin gue terusin, gue kerjain nih. Walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya walaupun sholat tapi tak jamaah? Laki mujahidah namanya. Qur'annya, salat jamaahnya itu nomor satu. Kalau ini menjadi bagian dari pejuang Baitul Maqdis. Siapa yang umurnya sudah kepala 50 tahun ke atas angkat tangan. Gimana? Tahajudnya sudah konsisten belum? Halo? Belum? Bentar lagi mati. Urusan tahajud masih belum kelar-kelar. Ya Allah. Malamnya urusannya sama kasur. Syahwat kasur, syahwat kasur. Mana bisa diajak berjuang kayak begini? Harusnya nih, masih kepala 3 sudah konsisten tahajudnya. Makanya didik anak-anak kita nih tentang syariat. Supaya indah kalau mendengar azan. Ya Allah, diajarin apa sih anaknya pada dengar azan kayak setan kepanasan. Sehingga dengerin apa? Kidung. Aduh. Kasihan juga nih orang-orang sekarang. Mungkin gara-gara di rumahnya sendiri tidak ditanamkan nilai-nilai itu. Harusnya nih urusan infak, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaazimina al ghayza wal 'afina 'anil nas walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubin. Didik anakmu. Minimal para suami suka berinfak di saat lapang dan sempit. Siap membantu untuk Palestina? Berapa per orang hari ini kalau gue tagih? Seikhlasnya. Kalau dikasih kotak seikhlasnya nih peletok, peletok, peletok, peletok. Ikhlas banget tuh yang segitu. Belajarlah untuk terus berinfak. Kalau perlu sampai jihad harta. Jadi sholatnya, tilawatul Qur'annya, infaknya. Fisarra yodara. Harga satu rudal untuk kita terbangkan dari Gaza kira-kira atau dari satu tempat ke Israel $1 juta. $1 juta tuh berapa rupiah kalau sekarang? Dengan kurs 13.500. Tiba ke 13, 500 miliar. Jadi kalau hari ini nyumbang kira-kira dapat gak 13 miliar di kampung ini? Nah, siap membantu Palestina? Satu rudal? Gak usah bicara 200 juta umat Islam. Saya minta 1 juta aja setiap bulan nyumbang 100 ribu rupiah. Berat gak? Berat gak? 100 ribu rupiah kali 1 juta orang sudah berapa? 100 miliar. Apalagi lu berhenti merokok. Ngerokok sebungkus berapa sehari? Hah? 20? Minimal? 20 ribu? 20 ribu sehari. 10 hari? 200 ribu. 30 hari? Ya Allah, 600 ribu dipakai buat ngemung. Kayak bayi dulu. Bayi kan kalau gak mimik sakau gitu ya. Ini sampai tua masih ya kayak gitu. Jadi asem aja mulutnya kalau gak ngemut. 600 ribu dia bakar. Padahal kalau dia berhenti merokok, 600 ribu tuh kali jumlah perokok, wah gak usah banyak-banyak deh. 100 ribu orang aja yang sadar. 100 ribu orang kali 600 ribu sudah berapa tuh? 60 miliar. Udah dapat 2 tuh. 13 dapat 4 rudal itu. Gara-gara berhenti. Berani gak berhenti merokok? Hah? Rokok apa hukumnya rokok? Yang bilang makro angkat tangan. Yang bilang rokok makro angkat tangan. Jangan malu-malu angkat tangan. Ini pasti perokok nih. Yang bilang haram angkat tangan. Terus yang diem ini apa pendapatnya? Hah? Ini sekarang mau kita fair-fairan aja. Makro atau haram? Makro atau haram? Oke, okay, Cul. Yang bilang makro angkat tangan. Yang bilang haram angkat tangan. Ayo dong angkat tangan dong. Seulangi sekali. Yang bilang makro angkat tangan. Dikit banget yang ngerokok di sini. Saya semua orangnya ya. Begini. Seandainya nih, kita kan gak tahu kan yang bisa menetapkan halal dan haram kan cuma Allah kan? Tiba-tiba di akhirat nanti, hukum rokok kata Allah makruh. Seneng gak yang ngerokok? Yang gak ngerokok rugi gak? Hah? Rugi gak? Enggak kan? Itu kalau kata Allah makruh. Ternyata haram misalnya. Lo kata kiai anu makruh. Seandainya haram nih kata Allah. Nyesel gak yang ngerokok? Terus yang gak ngerokok? Nah, jadi sekarang siapa yang paling selamat kira-kira di akhirat nanti ini? Biar pahit sekalian mulutnya nih. Makanya jangan menduga-duga. Cuma tujuannya begini. Ya, cek. Halo. Udah pada kepanasan kelihatannya di situ ya. Ya. Tapi matahari pagi sehat kok. Insya Allah kita lanjut sampai jam 12 tapi saya pulang duluan. Baik, jemaah rahimakumullah. Saya ingin akhiri begini. Kita harus siap menjadi relawan-relawan Baitul Maqdis. Tapi bagaimana mulainya? Adalah kuatkan dulu iman kita. Perbanyak dulu zikir kita. Perbaiki salat-salat kita. Perbaiki tilawatul Quran kita. Didik anak-anak dan keluarga kita. Kemudian berani berinfak siang dan malam. Insya Allah dimudahkan rezekinya dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setidaknya pernahlah meminta kepada Allah. Kalau hidup ini pada akhirnya adalah memilih cara mati. Allahumma ktubna ala syahada fi sabilik. Aku tidak mau mati ya Allah seperti daun-daun kering di hutan sana. Aku juga tidak mau mati seperti hewan yang direnggut penyakit tanpa manfaat. Aku ingin seperti Rasulullah tidak panjang-panjang usia tetapi bermanfaat bagi seluruh manusia. Dan cabutlah nyawaku dalam keadaan aku membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabutlah nyawaku ya Allah dalam keadaan aku sebagai syahid di jalanmu, agar kita tidak mati sia-sia, supaya hidup ini menjadi jelas kemana arah jalannya. Mujamah rahimahkum Allah. Ada ulama yang tidak pejuang, ada pejuang yang tidak ulama. Dua-duanya bagus. Tapi ada ulama yang pejuang hanya untuk negara sendiri, sudah bagus. Ada juga ulama pejuang untuk tingkat dunia, bagus. Tapi sebelum menjadi bagian dari pembebas Baitul Maqdis, Anda bukan siapa-siapa. Anda dokter, tidak berjuang untuk Baitul Maqdis, Anda bukan siapa-siapa. Anda pengusaha, tidak berjuang untuk Baitul Maqdis, Anda bukan siapa-siapa. Kalau Anda ingin menjadi penerus-penerus Baitul Maqdis, bahkan kalau perlu, perkawinannya pun didasari itu. Jadi ingat, ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya Najmuddin. Jomblo. Usianya sudah lewat pernikahan kira-kira. Lalu ditanya, kenapa lu belum menikah juga? Oleh kakaknya dicariin calon bininya dari keturunan sultan yang kaya raya dan cantik. Keturunannya sultan, kaya raya dan cantik. Apa kata si Najmuddin? Saya ingin istri yang darinya, dari rahimnya, lahir seseorang yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Karena susah mencari perempuan seperti ini, sampai satu hari dia mengaji dengan seorang syekh. Tiba-tiba si syekh bilang, Najmuddin tunggu sebentar, ini ada gadis di belakang, akhwat murid mau bertanya. Ternyata si perempuan curhat, Syekh, saya ada yang lamar. Terus tidak ada masalah, keturunannya baik, hartanya juga banyak, dan orangnya tampan juga baik. Loh, kenapa gak dibungkus saja? Bungkus karet dua kalau perlu kan gitu. Berarti pedes tuh. Bukan itu yang saya cari, Syekh. Yang bagaimana? Saya mau dari laki-laki itu saya mendapatkan benih, sehingga saya bisa melahirkan anak yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Ketemunya di situ. Dan itulah pernikahan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Itu memang sudah sangat visioner. Nah, begitu juga dalam mujahadah. Ada seorang pemilik kebun, kebun delima, kaya raya. Panggil salah seorang pegawainya yang muda. Kamu, sini. Siap tuan. Coba carikan buah delima yang manis-manis dari kebun saya. Dibawanya lah buah delima itu. Dicicipinya. Wah! Kenapa tidak manis? Bertahun-tahun kamu bekerja di ladang saya, kamu tidak bisa membedakan mana delima manis, mana delima tidak manis. Orang tua yang pegawai juga datang. Betul tuan, pemuda ini tidak akan pernah tahu rasanya buah delima di ladang tuan, di kebun tuan, karena dia tidak pernah memakannya sedikit pun. Sebab pemuda ini adalah pemuda yang sangat menjaga kesucian dirinya dan tidak mau memakan yang haram. Kagetlah si pemilik kebun. Ini dalam kisah namanya Zawajul Mubarak Al-Mubarak. Pernikahan yang diberkahi melahirkan anak yang diberkahi. Singkat cerita, si tuan ini kagum dengan anak muda ini karena tidak mau memakan yang haram. Bahkan di kebun majikannya kan boleh jadi ada buah jatuh kan? Itu diambil dan dia tidak mau memakan sebiji pun. Saking menjaga kesucian dirinya. Ini kayaknya kayak pemimpin Indonesia deh kayaknya. Apa yang terjadi? Anak muda, saya punya anak gadis. Siap tuan. Menurut kamu kepada siapa anak saya jodohkan? Kalau ditanyain sama jomblo yang ada di sini, bilang apa kira-kira? Gue tuan gitu. pala lu bumenya. Masih ngelihat yang haram, masih nonton yang haram di YouTube. Banyak yang kayak begitu. Gak boleh. Jaga itu. Pornografi ini bahaya, sama dengan narkoba. Otak lu kecil kalau sering nonton porno. Dan sudah diteliti, anak-anak Indonesia, remaja 12 tahun sampai 16 tahun, otaknya mengecil sampai 3%. Dan itu berarti 6 juta jaringannya sudah rusak. Harusnya otak anak muda itu berkembang. Akibat narkoba, games, dan nonton porno, banyak anak-anak kita yang bego. Bego dalam hal apa? Matematiknya bagus, olimpiade menang. Tapi otak hikmah, otak moral yang di prefrontal cortex ini yang hilang. Bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara mengambil keputusan, tidak punya di sini. Jadi koruptor-koruptor itu sama kayak orang-orang kena narkoba. Dia tahu ini haram, dia tahu ini enggak boleh, dia tahu bakal dipenjara, tapi ada breaking system. Sudah remnya sudah blong di dalam jiwanya. Tapi sayangnya lembaga pendidikan tidak menilai yang ini. Yang dinilai adalah yaitu matematiknya, fisikanya. Dan ini membahayakan bagi negeri ke depan. Cerita anak muda tadi bilang, menurut kamu anak muda, kepada siapa saya jodohkan anak saya? Tuan, jangan kayak orang Yahudi yang menjodohkan putrinya dengan orang yang kaya raya. Terus, jangan pula kayak orang Nasrani. Kenapa? Yang menjodohkan putrinya dengan lelaki yang tampan. Lalu siapa? Jangan juga kayak orang Arab. Apa salahnya orang Arab? Menjodohkan anaknya karena keturunan. Jadi kepada siapa saya jodohkan anak saya? Menurut saya, Tuhan harus cari jodoh buat anak perempuan Tuhan, orang bertakwa seperti Tuhan. Anak muda, menurutku tidak ada yang pemuda yang lebih bertakwa dari kamu di kampung ini selain kamu. Takbir. Nah ini buat anak muda. Insya Allah kalian bisa menjadi pejuang-pejuang Baitul Maqdis. Kalau senantiasa menjaga kesucian diri. Halal yang kamu lihat, halal yang kamu dengar, halal yang kamu pikirkan, halal yang kamu rasakan, halal yang kamu sentuh, halal yang kamu kunjungi, dan bergaya hidup yang halal. Dan mudah-mudahan ini bisa dibentuk di rumah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pejuang Baitul Maqdis. Kalau saya buka di sini cabang relawan Baitul Maqdis, mau gak kira-kira? Saya berjuang, nanti tinggal saya panggil, saya latih gitu. Untuk berangkat ke sono. Berani gak? Dicek sholatnya dulu. Cek tahajudnya dulu, cek dulu baca Qurannya. Saya orang kayak gini cuma nih, Allah Akbar kenceng, pas jalan 2 jam udah berhenti gitu. Udah letoy duluan, ya. Siap berangkat, ada ongkos? Kagak ada. Wah ini si mujahid kelas cere yang kayak begini. Ya, jadi tingkatkan dulu kualitas iman kita, dan tingkatkan ekonomi kita semua. Dan satu hal, siap-siap, pilih pemimpin umat. Ya. Ini negara demokrasi. Di negara demokrasi seperti ini mau nambah dikit. Di negara demokrasi seperti ini, yang menang itu bukan yang benar. Yang menang itu yang banyak. Betul enggak? Jadi, kalau umat Islam terpecah belah, ya enggak bersatu, selamanya akan kalah. Mau bersatu? Siap bersatu? Umatnya siap bersatu, partai Islam yang susah bersatu, itu masalahnya. Ini maaf pada Nasrullah nih. Susah. Gitu ya. Di negara demokrasi seperti ini, yang banyaklah yang menang. Enggak peduli benar atau salah. Betul? Siap bersatu? Dan di negeri ini juga persoalan besar buat kita. Kenapa umat Islam harus kuat politiknya? Begini, ternyata, ini kalau saya salah tolong koreksi. Ini namanya juga pengamat. Di Indonesia ini yang menjadi panglima bukan hukum, politik. Betul gak? Semua perkara-perkara hukum ujungnya adalah, dan yang menentukan bukan hukum tetapi politik. Makanya umat Islam dijauhin dari politik, supaya umat Islam tidak punya kekuatan politik dan tidak punya kekuatan hukum. Itu masalahnya. Siap masuk ke dunia politik? Siap nyoblos yang benar? Siap bersatu untuk Islam? Takbir itu. Jangan terpecah belah lagi, oke? Nah, kalau ini sudah disepakati, yang masjid-masjid boleh ngomongin politik, yang gak boleh itu kampanye buat pribadi, pilihlah saya di masjid, gak boleh. Wa annal masajida lillah, semua masjid itu milik Allah. Tapi menjelaskan hadis-hadis tentang ayat-ayat tentang memilih pemimpin, mengatur negara, diatur gak di dalam Al-Quran hadis? Diatur. Begitu ya. Itulah kenapa kita tuh dipisahkan dari politik, supaya kita tidak punya kekuatan hukum. Dan terakhir, kenapa saya bilang tadi tingkatkan iman? Ini mohon maaf. Kenapa umat Islam itu umat terbesar seluruh dunia, tetapi lemah ilmunya, lemah pemikirannya, lemah politiknya, lemah ekonominya, sampai lemah militer dan lemah ketahanan pangannya? Tahu gak kenapa? Karena baru berislam, belum beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Seorang Arab Badui yang bodoh berkata, Muhammad aku sudah beriman. Muhammad bilang kamu belum beriman, kamu boleh bilang baru berislam sebab iman belum masuk ke dalam hati kamu. Itu makanya tadi di awal khutbah saya bilang, di awal ceramah saya bilang, perkuat dulu ibadah qalbu. Kebanyakan kita mohon maaf, berislamnya masih kualitas Islam Arabi itu. Kenapa kita belum bersatu? Karena ayatnya bukan innamal muslimuna ikhwatun. Ayatnya bagaimana? Innamal. Setelah kita naik tingkat dari muslim menjadi mukmin, baru bisa bersatu. Kalau sekedar muslim seperti Arabi enggak akan pernah bisa bersatu. Kenapa kita belum mendapatkan pertolongan Allah? Karena ayatnya bunyinya begini, wa kana haq on alaina nasrul mu'minin, bukan nasrul muslimin. Adalah pasti kami akan menolong hamba kami yang beriman. Makanya saya bilang tadi, cerita sholat, tilawah, zikir, infak, latihan menembak, berkuda, memanah, berenang kalau perlu, menyelam, perkuat ilmu, perkuat pemikiran, perkuat politik, perkuat ekonomi, perkuat hukum, perkuat pangan, produksi sendiri. Jangan belinya sama dia-dia lagi. Ini warung-warung tetangga dia beli. Dan mulai hari ini produksi, masa bikin kecap aja kagak bisa? Air minum masih beli Aqua. Sekarang kan alat-alat ini gampang. Siap beli di warung tetangga? Ini musli siap jualan awal-awal lagi? Siap? Ini kalau bikin-bikin acara, belilah di warung-warung tetangganya nih. Ya? Masjid gak usah jauh-jauh. Perkuat ekonomi kita semua bersama. Bikin koperasi. Terserah mau koperasi apa. Pokoknya berjuang kita produksi sendiri. Berani? Insya Allah kita akan kuat ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.